Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kita lanjutkan insyaAllah kajian kitab Kifayatul Akhyar, masalah yang akan kita angkat dari kitab ini insyaAllah, mulai dari fara' law wajada ma'an la yakfihi aw turaban la yakfihi. Kalau misalnya dia tidak menemukan, cari ya sebelum najasat. Cari sebelum cari najasat, ada najasat enggak? Enggak ada versi najasat gitu tentang najis. Pasal tentang najis. Temu enggak? Tahu-tahu sini-sini. Mana? Ini daftar isinya. Iya, ni izalatun najasa. Mana tu? Di mana? Izalatun najasa. Lihat enggak? Nah itu satu halaman sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullah. Ijlis pas banget ini. Ayo. Ghairu musta'id. Me too. Ana juga. Ana juga nih. Dah sini antum ganti dana aja deh. Baik. Udah kelas ketemu. Jangankan fikih, yang lain juga antum salah. Farah. Law wajada ma'an la yakfihi aw turaban la yakfihi. Kalau misalnya dia menemukan air yang tidak mencukupinya atau menemukan debu yang tidak mencukupinya, apa yang harus dia lakukan dalam rangka taharah bersuci, ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala لو لم يجد الجنب أو المحدث إلا ما أن لا يكفيه وجب عليه استعماله على الراجح. Kalau misalnya orang yang junub, baik laki atau perempuan, أو المحدث yang berhadas, baik laki ataupun perempuan, tidak menemukan إلا ما أن لا يكفيه, kecuali air yang tidak cukup buat dia. Ya, dia menemukan air, namun airnya enggak cukup untuk dipakai bersuci secara total. Secara keabsahan bersuci. Maka apa yang dia lakukan? Wajib alaihi isti'maluhu 'ala rajih. Wajib atasnya untuk menggunakan air tersebut, dan ini sesuai dengan pendapat yang rajih dalam mazhab. Wajib tayammum lil baqi, dan wajib baginya untuk bertayamum untuk apa? Untuk yang sisanya yang tidak kena dengan basuhan air. Paham enggak? Ngerti enggak? Masa belum ngerti antum? Pikiran antum jangan kemana mana. Selamat. Pakai ini ya, pakai ini. Biar. Okay. Kalau misalnya orang junub nih atau orang berhadas, kalau junub kan berarti mana junub? Berhadas berarti kan wudu dia, baik yang junub ataupun yang mau wudu dah. Itu nyari air, tapi nggak ketemu kecuali sedikit dan nggak cukup buat memenuhi keabsahan mandi junub ataupun wudunya. Pih, ngerti? Nah, sekarang dia itu tetap gunakan air itu apa enggak gitu loh. Kan wah ini enggak. Dia cuma nemuin misalnya kurang dari sebotol aqua untuk wudu. Paham? Segini doang. Di kecil banget lah. Ya diginiin juga ya udah tumpah semua gitu loh. Oke. Dia tetap enggak wajib enggak dia untuk menggunakannya dalam mazhab. Maka dikatakan di sini wajib alaihi isti'alu, tetap wajib untuk menggunakannya untuk wudu. Nah, lah kan berarti kan karena enggak cukup. Nah, namanya juga wudu kan dimulai dari oke, dalam mazhab Syafi'i mulai dari membasuh wajah. Oke, itu wajibnya. Basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, ternyata kakinya belum. Enggak cukup ya. Maka wajib tayammum lil baqi, maka wajib untuk dia mentayamumi anggota tubuh yang sisanya yang kaki itu. Paham enggak? Berarti kita berarti di jemprantum, jemprantum. Hah? Jadi di kakinya itu diusap pakai kebun. Bukan. Tapi tayamum wajah dan ini. Oh. Itu sebagai badal untuk kaki yang tidak kena air. Gimana? Paham? Paham, Zian? Iya. Enggak. Itu sebagai badal pengganti untuk kaki. Oke? Okay? Iya. Iya. Taib. Walau lam yajid illa turaban la yakfihi wajib isti'maluhu 'ala al-madhhab. Kalau misalnya dia tidak menemukan kecuali ini case, another case, yaitu kasus lain ini. Kalau tadi masalah air, oke. Okay. Dia enggak ada air. Dan sekarang dia enggak menemukan turab yang mencukupi kecuali yang ya ada turab, ada debu tapi tidak mencukupi. Gimana? Dalam mazhab disebutkan wajib isti'maluhu, wajib untuk menggunakannya. Alal mazhab. Gitu dalam mazhab. Ya. Hanya saja memang masalah ini masalah yang jarang, itu pertama. Dan insyaallah masalah seperti ini kan tinjauan ya. Orang merasa ada atau enggak turab, dan kalau ada cukup atau enggak itu relatif, kadang tinjauan dari orang. Contohnya kalau dia di pesawat susah untuk memprediksikan, misalnya enggak ada air. Misalnya ya, enggak ada air dan di kamar mandinya juga enggak ada air misalnya. Ada air minum tapi ini buat minum. Oke, itu enggak harus. Karena untuk bekal. Gimana? Turab. Turab di mana nyarinya? Di sendal. Masa ngumpulin sendal orang semuanya? Ya enggak. Ya orang-orang semua juga butuh turab untuk sholat, untuk wudu, untuk tayamum. Nah, ya, seperti ini juga hal yang nisbi relatif. Jadi adapun kita hikayatkan pendapat mazhab di sini wajib untuk menggunakan turab walaupun tidak cukup untuk memenuhi wajah dan tangan. Oke. Wa kadza law kana 'alayhi najasatun fa wajada min al-ma'i ma yaghsilu ba'daha wajaba ghasluhu 'ala al-madhhab. Begitu pula kalau misalnya ada najis yang nempel pada dirinya atau pada pakaiannya atau pada tempat sholatnya, maka dia kemudian menemukan air yang hanya bisa menghilangkan atau membasuh sebagian dari tempat yang terkena najis tersebut, maka tetap wajib untuk membasuh, mencucinya sesuai dengan pendapat mazhab. Wajib ghusluhu al mazhab. Faham? Gimana? Kif? Kurang? Antum pengennya dana apain supaya enggak kurang? Nah, gini ikhwan, dalam mazhab Syafi'i dan keumuman mazhab ulama, baik Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabila, salah satu pendapat di mazhab Hanbali, bahwasanya najis itu harus dihilangkan dengan ma' mutlak juga, air mutlak. Oke? Paham di sini? Sampai sini paham? Nah, antum terkena najis misalnya di tangan antum dan cukup banyak najis itu. Mungkin antum udah gini-giniin najisnya, tapi kan masih banyak sisanya, ya basahannya atau apa lembapannya atau misalnya lah. Nah, antum tahu dalam mazhab ini menghilangkan najasah harus dengan mak, dan mak tersebut mak mutlak. Maka mak yang dimaksud ini mak mutlak, ya, bukan mak apapun mak gitu, mak comberan, ya, apalagi mak comblang, ya, enggak. Maka kemudian antum cari mak, fa wajada minal ma'i ma yaghsilu ba'daha. Ya, dia mungkin menemukan mak, tapi yang tertemukan ini hanyalah mampu menghilangkan atau mencuci sebagiannya saja, saking dikitnya air itu, ya. Taib, gimana? Apakah antum tetap wajib untuk berupaya membasuh mencucinya? Tetap wajib, ya? Tetap wajib dalam mazhab. Oke? Karena minimal ada upaya semaksimal yang antum bisa. Ada berapa kasus yang sudah kita bahas di sini, ikhwan? Tiga kasus. Kasus pertama, orang junub atau berhadas tidak menemukan air kecuali sedikit sehingga tidak cukup. Tetap wajib untuk menggunakan air. Taib, orang ini junub ataupun berhadas kecil, dia enggak dapat air. Dia mencari debu, ternyata tertemukan debu, cuman debunya ini enggak bisa mengarsir semua bagian tayamum. Oke, tetap wajib atau enggak? Dalam hal tetap wajib. Taib, kasus ketiga yaitu dia terkena najasah, najis. Kemudian nyari air dan ternyata dapat air cuman segitu tok, setengahnya, enggak bisa untuk semua bagian najisnya. Bagian yang terkena najisnya, maka wajib nggak dia untuk mencucinya? Tetap wajib semampunya dia. Oke, itu tiga kasus. Falau kana muhditsan aw junuban wa alaihi najasatun wa wajada ma yakfi ahadahuma. Ini kasus keempat. Ghasala najasata thumma tayammama li anna najasata la budda laha minal ghasl. Kalau misalnya dia seorang muhdits atau orang yang sedang junub dan dia terkena najasah. Oke, pahami baik-baik. Dia itu berhadas, entah karena kencing atau kentut atau tidur lelap, atau dia junub. Berarti kan imma dia wajib wudu, imma dia wajib mandi junub, ya. Nah, dalam kondisi berhadas seperti itu, dia juga nempel pada tubuhnya najasah. Ngerti? Mungkin ngerti kan? Nah, gitu ya. Jadi dia kondisinya ghairu tahir, ya, secara hadas, dan dia juga ghairu tahir secara najasah. Nah, kan otomatis dia harus membersihkan keduanya, ya. Oke, anggaplah dia tadi habis tidur lelap, subuh-subuh nih tidur lelap, ya, sebelum-sebelum maksudnya. Nah, kemudian pas dia bangun, harusnya dia sholat apa? Subuh, kan? Melanjak sholat subuh. Dia berhadas nggak? Berhadas kecil. Berarti wajib atasnya wudu. Tapi pas dia lihat tangannya ternyata penuh dengan tinja misalnya. Penuh dengan tinja, oke? Okay? Berarti di sini ada dua hal yang harus dia beresin, yaitu bersuci dari hadas kecil dan bersuci dari najis. Oke. Okay. Pakai apa bersuci dari hadas kecil dan najis? Pakai air, air apa? Air mutlak. Oke. Okay. Kalau antum nemu, kalau antum nemunya Sprite atau Coca-Cola, sah tidak? Tidak sah. Maka nyari air. Wa wajad dan mayak fi ahduhuma. Antum nemu air. Satu gelas aqua itu cukup untuk salah satu dari keduanya. Yaitu cukup untuk misalnya wudu tok misalnya. Atau cukup untuk ghuslun najasah tok misalnya. Lah, ini kan gimana ya? Tabrakan lah. Kita enggak bisa kalau ini contoh aja ya karena kenyataannya enggak gitu kan. Air banyak. Enggak contoh aja. Maka mana yang harus lebih antum beratkan? Maksudnya lebih antum dahulukan, yaitu ghusalan najasata thumma tayammama. Yang lebih antum titik beratkan di sinilah antum mencuci atau membasuh yang najis itu, dicuci. Lah terus wudunya gimana, kan habis airnya? Ya tayammum. Jadi dahulukan membasuh najisnya terus, mencuci najis. Ah, gitu ya. Li'anna najasata la budda laha minal ghusli. Karena yang najis ini enggak ada, enggak bisa diganti dia. Ya. Antum kena tinja terus antum bebleberin pakai debu. Ya, tetap, ya sama aja tetap di situ. Karena najasa ini ainiyah dia. Adapun kalau misalnya hadas ya dihilangkan, itu maknawiyah insyaallah. Bisa diganti dengan tayamum. Apakah menghilangkan najasah bisa diganti dengan tayamum? Oh, luar biasa nih Syekh. Tadi yang soal di sini antum bukan? Oke, okay, begitu ya. Li'anna najasata la budda laha minal ghusli, karena najis itu harus dicuci ya. Kemudian kata muallif rahimahullah, la walau jazal musafiru bima'in fil waqti falam yatawadda minhu falamma ba'uda anhu tayammama wa shalla jaza fala i'adata 'alayhi fil madhhab. Kalau misalnya jaza di sini jazal musafiru bima'in, yaitu ay marra bimakanin fihi ma. Kalau misalnya seorang musafir itu melewati tempat atau melewati tempat yang ada airnya di fil waqti. Apa arti fil waqti sini? Artinya fi waqti shalah. Di waktu salat. Oke, okay, paham? Waktu salat nih. Dia lewat tempat yang di situ ada airnya. Rest area atau apa gitu. Falam yatawaddo minhu, dia enggak berwudu pas waktu itu. Ini musafir ya. Musafir diwajibkan sholat berjamaah enggak? Enggak wajib. Diwajibkan sholat pada waktunya dalam artian enggak boleh qasar? Boleh qasar, boleh jamaah ya. Boleh jamaah takhir, boleh jamaah taqdim. Oke. Okay. Ini musafir ini jalan gitu naik mobil atau naik motor. Lewat tempat yang ada airnya di waktu awal salat. Falam yatawaddo minhu, dia tidak berwudu. Falamma ba'uda anhu tayammama wa shalla jaza. Dan lewat tempat yang berair tersebut. Nah, dia pengen salat. Tapi tidak ada air. Maka dia tayammumlah dan dia salat. Boleh tidak? Jaza boleh. Fala i'adata 'alaihi 'ala al-madhhab, maka tidak wajib untuk mengulangnya sesuai dengan pendapat madhab. Pandangan madhab. Itu musafir. Maka di sini hukumnya diikat dengan keadaan safar, bukan seluruh keadaan, bukan orang kayak kita mukim biasa. Ya, karena musafir lagi pergi jauh dan dia mendapatkan udzur akan hal itu. Ya. Jadi nanti kalau misalnya nih, antum kok ke Jambi naik apa? Pesawat ya? Enggak pernah naik ILS gitu. Enggak mau ya? Ada bayarin? Enggak usah. Alhamdulillah. Emang enggak mau juga sih ana. Ya. Misalnya antum pergi kemana? Antum kemana? Pekalongan, Tegal. Tapi kalau Tegal itu sore ya, biasanya. Atau ada yang siang? Oke. Jam 9 antum berangkat ke Tegal. Sampai Tegal kira-kira jam 4 enggak? Naik motor? Masya Allah. Enak ya? Capek. Masuk angin enggak? Kadang-kadang. Oke. Antum jalan dari Duren Sawit menuju Pekalongan. Jam berapa? Jam 9. Misalnya aja. Ya misal. Ada enggak di daerah lewat ini kan jalan biasa kan Bekasi terus nanti Indramayu gitu? In Cirebon ya. Ada enggak daerah yang rata-rata hutan? Maksudnya kebun-kebun. Enggak ya, rata-rata rumah ya. Udahlah enggak usah dijadiin contoh lah. Antum Jambi bukan? Naik ALS. Apa? Fami? Apa? Family Raya. Itu nama bis. Apapun itu namanya. Apapun itu namanya. Misalnya antum jalan dari sini jam berapa? Ke Jambi naik Family Raya itu. Subuh. Sampai sana? Tiga hari dua malam. Masya Allah. Bukan kayak di SpongeBob. 2 hours later. Oke, 3 hari 2 malam. Masya Allah. Nah, jalan kan. Kemudian dari Jakarta menuju ke Merak itu, ke Banten itu, ada gak daerah yang hutan ya? Banyak. Oke, antum udah lewat Lampung. Ternyata zuhur kira-kira di mana? Udah sampai Lampung belum? Udah sampai ke provinsi Lampung udah? Belum ya? Masih di kapal. Oke. Okay. Oh, itu berarti di kapal kan ada laut. Tinggal nyemplung dan enggak balik lagi. Nah, itu susah. Oke, okay, anggaplah ini kan ada air kan ya? Di laut nih di antara ini apa namanya? Apa namanya selat apa namanya itu? Selat Sunda itu ya. Nah, itu kan air semua tuh. Antum wudu pun bisa itu kan ya? Nah, ya kan? Iya, di kapal kan antum wudu tinggal giniin air aja. Ya, pokoknya adalah banyak giniin wudu, bukan buat wudu tuh air banyak misalnya. Antum bisa berenang dan bisa balik lagi gitu. Iya pas mau balik lagi ternyata udah ketinggalan terus ada baling-baling kapal di airnya itu ya. Masuk situ. Itu ya, kalau orang mati tinggal nama. Antum mati enggak ditinggal apa-apa. Nama pun enggak dikenal. Nah. Oke, okay. Antum berhasil bisa wudu di situ. Tapi kemudian nanti aja salatnya lah kan. Akhirnya jalan lagi sampai di Lampung yang berapa? Di pelabuhannya. Jelang asar. Ah, taip. Sebelum asar. Itu pelabuhan kan juga banyak air ya. Terus saja antum. Terus diteruskan kan naik terus bis terus kan. Terus akhirnya dapat udah mulai hutan-hutan. Oke. Okay. Nah, antum baru mau mulai sholat di situ. Waduh, udah jam 5 nih. Jam mata akhir. Air buat minum. Kamar mandi terbatas airnya, bahkan mungkin udah dan nggak ada misalnya, oke? Okay? Jadi kasusnya tuh dia musawaljazul musafir bimain dia melewati tempat yang ada airnya di waktu sholat. Nah kemudian dia nggak wudhu di situ. Setelah jauh dari tempat tersebut dia malah mau sholat, kemudian tayamum dan sholat. Boleh nggak antum di situ tayamum? Padahal tadi udah ada tempat banyak air tuh loh, antum baru sekarang mau sholat. Paham enggak? Ah, boleh enggak tayamum? Boleh enggak tayamum di sini? Hah? Boleh enggak? Lihat-lihat nanti faedah yang kita bahas tuh. Masa lupa Allah musta'an antum nih. Tayamum jaza boleh. Fala i'adatu 'alaihi 'ala al-madhhab, enggak harus antum ulang nanti di maghrib, diulang sholat asar dan zuhurnya. Antum kan jemaat akhir. Antum boleh tayamum. Ya. Antum nyium aroma ana enggak? Kecium. Mantap. Enak enggak? Masa? Antum coba. Waduh, gelap ini. Coba. Ayo. Coba, harus coba mumpung baju putih, mumpung. Itu tumpahin pertama warnanya enggak bakal hilang di baju, kedua aromanya juga enggak bakal hilang. Jangan banyak-banyak. Dah, balikin. Udah enggak usah. Balikin. Nah. Gimana rasanya? Di prank. Gimana, enak ya? Mantap ya? Hah? Enak kan? Iya sih. Anda malah nyiumnya ini kayak rumah orang zaman dulu, ya kan? Yang masih tanah. Iya, nyium kayak gitu. Enak. Bagi yang suka. Kerasa ini nggak? Kerasa udah berusia nggak? Ya, udah berusia uzur ya, masya Allah. Pokoknya bau itulah, apa yang terasa tua itulah baunya. Baik, lanjut. Qala al-muallif rahimahullah, walau lam yajid ma'an wala turaba. Kalau misalnya dia enggak mendapatkan air, tidak mendapatkan turab, berbu. Fasahihu annahu yusalli li hurmatil waqti wa yu'idu. Maka yang sahih dalam mazhab ini, dia salat untuk hormatil waqt, apa ya, untuk menjaga waktunya. Wa yu'id, dan mengulang salatnya dalam mazhab ini, dalam mazhab Syafi'i. Wa salatuhu tusafu bisihah, dan salatnya tergolong sah. Walaupun anda lebih condong kepada iya, salatnya sah dan tidak perlu diulang. Ngerti enggak contohnya gimana? Gambarnya ngerti ya? Dia enggak nemuin air, dia enggak nemuin turab. Emang gimana lagi? Dan ini waktu salat, dan bentar lagi mepet mau selesai waktu salatnya, maka dia tetap wajib untuk salat. Namun nanti kalau dia udah dapat air dan turab, ulang lagi. Tanpa wudu di salat pertamanya, di waktunya. Oke, contoh. Naik kereta. Ya, naik kereta. Apalagi kereta ekonomi zaman 10 tahun lalu. Pernah kan atau enggak ya, gimana kereta ekonomi dari Jakarta ke Jawa Tengah misalnya. Itu kan orang-orang bejubel gitu. Misalnya antum naik kereta Bengawan, namanya kereta Bengawan dari Solo. Itu kereta malam. Sampai di Jatinegara kira-kira jam 6 misalnya ya, misal sampai Jatinegara kira-kira jam 6. Nah, antum berarti jam 4-an kira-kira masih ada di mana? Masih ada di daerah mungkin mana ya? Karawang atau mana gitu kan? Ya mungkin ya. Atau sana lagi. Oke, ala kulihal. Di dalam kereta itu bejubel orang, bahkan antum enggak mendapatkan seat. Antum duduk, tempat duduk antum di tempat lalu lalang para pedagang dan orang. Dulu kayak gitu dulu, sekarang enggak alhamdulillah. Ya. Duduklah antum di tengah-tengah situ sama banyak bejubel orang. Ya, dan kadang-kadang kan pedagang lewat tuh. Iya, antum sampai didudukin sama pedagang, wah lewat. Enggak bisa tidur gitu kan. Mau wudu, ini waktu zuhur nih, jam 4:30 nih. Sholat yuk. Zuhur. Subuh. Ya. Yuk, kita wudu. Taib, antum bisa enggak wudu di tempat itu sekarang tuh? Dengan orang duduk, bujubel. Tasnya di jalanan, sepanjang jalan tuh tas-tas orang tuh. Wudu di situ bisa enggak? Enggak bisa. Lagi pula itu air minum kan buat antum minum. Wudu di mana? Normal ya, di kamar mandi kereta, ya kan? Di tiap gerbong ada minimal 2. Oke. Okay. Antum pun ke kamar mandi kereta. Truk pas antum buka, isinya manusia juga. Iya benar, kayak gitu. Iya orang juga isinya. Dan antum mau wudu di situ enggak enak. Apalagi mau kencingin mereka, lebih enggak enak lagi kan? Antum buka keran pun gak nyala kerannya. Itu kayak gitu ketika itu. Sekarang alhamdulillah udah membaik. Gak ada air kan? Nyari debu juga susah misalnya. Ya. Tapi sebenarnya gak susah sih. Antum malah debu doang itu isinya. Enggak, anggap aja turap ini gak ada. Anggap aja turap ini gak ada. Ya, jangan bilang ini eksekutif Ustaz, tapi penuh Ustaz. Enggak. Ya gak ada turap misalnya. Gimana terus? Sementara ini waktu mepet nih, bentar lagi jam 5:30 nih, habis waktunya. Maka fayusalli li hurmati waqtal waqt. Untuk menjaga waktu salat dalam mazhab Syafi'i. Oke. Salatlah kemudian. Dan itu pun salatnya dengan uzur menghadap kemana-mana karena enggak susah dengan cara duduk bisa. Dirinya bisa. Akhirnya salat. Terus sholat nanti jam 6 sampai Jatinegara. Di stasiun Jatinegara, antum wajib untuk sholat lagi nggak dalam madhab? Wajib. Wudu dulu tapi ya, wudu terus sholat. Paham sini ya? Gitu. Ya itu diantara kasus, diantara contoh kasus. Tapi alhamdulillah kalau sekarang nggak bakal kayak gitu kok. Ya, alhamdulillah. Jadi tetap wajib sholat di waktunya dengan wudu. Karena air wudunya itu insya Allah ada lah. Di kamar mandinya. Wa salatuhu tusafu bisihah, salatnya tersifati dengan tergolong sah. Tapi wallahu alam ini pendapat mazhab ini. Yang ana lebih condong kepadanya adalah salatnya sah. Ya salatnya sah, tapi sah ini mujizi. Tidak perlu diulang lagi. Ya. Gitu ya. Fa idza qadara 'alal ma'i a'ada wa in qadara 'alat turabi fa'al yu'id. Nah, di sini masalahnya kemudian. Kalau misalnya dia udah sampai tujuan, dia mampu enggak di waktu berikutnya dia mampu mendapatkan air? Kalau mampu mendapatkan air, dia harus mengulang sholat tersebut. Ya. Kayak tadi kasus Jatinegara tuh. Ya. Wa in qadara 'ala turabi fa hal yu'id? Kalau misalnya dia mampu untuk mendapatkan turab, maka apakah dia perlu mengulang? Nazar, dia melihat. In qadara 'alaihi fi mawdhi'in yasqutu bihi al-qada'u a'ada wa illa fala yu'id. Ini agak sedikit ya repot jadinya ya. Seandainya ya dilihat di sini, seandainya seandainya dia menemukan air itu di tempat yang menyebabkan kewajiban qada gugur, maka ia harus mengulanginya. Adapun jika tidak, ia tidak harus mengulanginya. Jadi kalau ini di untuk Indonesia ini enggak bakal, Anda pikir enggak bakal relevan untuk kondisi Indonesia, ya enggak? Hah? Relevan enggak kira-kira? Kita tidak menemukan air dan kita tidak menemukan debu. Bukan di dalam kendaraan. Di umumnya kehidupan. Enggak bakal kan? Mesti ada air dan mesti ada, dan pasti di mana ada debu, apalagi kalau daerah Cileungsi itu pasti banyak debunya. Ya. Ya kan? Iya. Ya, antum enggak mungkin enggak bisa tayamum di Cileungsi. Ya. Apa juga di Bekasi, ya. Iya. Debu banyak. Kalau enggak nemu di mana-mana, cari jalanan. Karena geradakan, nah itu pasti ada debunya tuh acara. Sebagaimana Anda bilang ke antum, ya tim sekalian, kalau kita naik mobil ke Bekasi, terus kita tidur dan tiba-tiba mobil tersebut gerudak-gerudak, ah berarti udah sampai di Bekasi. Ya, udah sampai. Nah, ada berapa orang Bekasi sini yang tinggal di Bekasi? Oh, udah 4. 4 orang Bekasi tuh. Bekasi, ya. Orang Bekasi. Antum drone sawit masuk Jakarta kan? Jakarta kan? Nah. Hah? Mana? Drone sawit? Kurangun kota apa? Hutan. Tetap Bekasi ada. Tetap nisbat. Tetap nisbatnya Bekasi. Enggak ada kota desa sampai doai semuanya. Oleh kita lanjut aja. Thumma faqidul ma'i wa turabi idza shalla hal yaqra'ul fatihata idza kana junuba. Lihat. Orang yang tidak mendapatkan air maupun debu kalau misal dia salat, apakah dia baca Fatihah kalau dia junub? Nah, ini. Apa? Antum ini. Nah, perlu dilempar pakai handphone ya. Orang yang dia tidak dapat air, tidak dapat turab. Berarti kan dia kan enggak bersuci. Nah, kalau dia sholat nih karena enggak dapat air, enggak dapat turab. Pas sholat dan dia itu berhadasnya junub. Kan junub ini dalam mazhab tidak boleh baca Al-Qur'an. Oke. Hal yaqra'ul Fatihata idza kana junuban? Kalau misal dia karena junub, dia boleh enggak baca Al-Fatihah di salatnya itu? Paham enggak kasusnya? Muqtada kalami Rafi'i fi hadza fi bab at-tayammum annahu la yaqra'uha wa ya'ti bidzikri wa tabi'ahu an-Nawawi. Konsekuensi dari perkataannya Rafi'i dalam Fathul Aziz dalam masalah ini, dalam masalah tayamum, bahwasanya orang ini tidak perlu membaca Al-Fatihah karena itu Al-Quran, melainkan dia ganti dengan zikir dalam sholatnya. Ngerti di sini? Kenapa alasannya? Alasannya pertama, dia itu berhadas, hadas besar. Dan alasan kedua, hadas besar itu tidak membolehkan seseorang untuk sholat dan juga baca Quran bahkan. Itulah mazhab itu. Walaupun bukan junub. Ya. Tapi yang sahih adalah junub, ya tidak boleh. Tapi untuk yang haid atau nifas boleh. Boleh baca Quran. Oke? Okay? Ini masalahnya. Wa ya'ti bi dzikr. Ganti dengan zikir. Ya. Tapi kemudian, walakin shahaha an-Nawawi fi babil ghusli annahu yajibu alaihi an yaqra al-Fatihah. Tetapi Al-Imam Nawawi dalam suatu pendapatnya beliau lebih mensahihkan bahwa saya tetap wajib atas orang ini membaca Al-Fatihah. Itu. Mana yang lebih sahih insyaallah kira-kira? Allahu a'lam, mana lebih condong ke pendapat Nawawi yaitu boleh dia atau wajib tetap baca Al-Fatihah karena ini darurat dia. Beda dengan kan orang yang junub dan dia bisa mandi kemudian dia baca suratnya, ini baru enggak boleh. Dan itu pun ikhwan, itu pun dikecualikan. Kalau membaca Al-Qur'an di sini maksudnya adalah memang suatu zikir yang memang ada syariatnya di waktu tertentu maka sebenarnya boleh. Paham enggak? Ada qiraatul Qur'an secara mutlak tanpa diikat dengan syariat tertentu, ada qiraah Qur'an yang terikat dengan syariat tertentu. Contoh apa? Baca ayat kursi dan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah sebelum tidur. Itu baca Quran bukan? Tapi dia masuk ke wirid rutin atau wirid yang muqayyad dengan sebelum tidur, ya enggak? Taib, sebelum tidur kalau misalnya seseorang jima dengan istrinya, dia junub kan? Junub. Taib, dianjurkan baginya untuk wudu, ya kan? Sebelum tidur. Oke. Okay. Wudunya itu membuat dia bersih dari hadas besar enggak? Enggak, tetap dia berhati besar. Tapi tetap enggak disyaratkan untuk dia membaca doa-doa sebelum tidur? Di antara zikirnya adalah tadi ayat kursi, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Boleh enggak dia membacanya itu? Boleh. Tapi tidak megang mushaf. Megang HP boleh. Ya begitu. Nah, maka zikir muqayyad, qiraah Al-Qur'an dalam wiridan yang muqayyad ini insyaallah walaupun orang itu berhadas besar boleh untuk dibaca. Karena di sini wiridan yang khusus untuk tempat yang khusus. Oke. Maka wallahu alam ini boleh dia salat. Dia boleh dibaca. Kalau salat aja boleh, karena emang enggak ada air, enggak ada turab, padahal dia junub salat. Maka dia juga boleh dong melakukan hal-hal yang terikat dengan sholat tersebut walaupun baca Quran. Iya, ngertes? Iya. Lah kalau misalnya antum zikir pagi petang, habis sholat asar, tertibanya antum junub. Tapi ini petang nih. Nah antum kemudian melakukan amalan ya zikir. Di antara zikirnya apa ya ikhwan? Baca surat Qulullah, Wa'adzubi'l-Binnas. Ya. Oke, gimana itu? Boleh, boleh. Karena di sini masuk ke zikir yang muqayyad dengan zaman. Begitu ya. Cuman yang afdhal tentu antum mandi junub dulu. Lagi pula ngapain sih junub sore-sore? Ngapain mifta junub sore-sore? Tentang baru nikah kayak gitu antum. Kemudian kata Al-Hisni rahimahullah, "Wala tayammama 'an janabatin tsumma ahdatha harama 'alaihi ma yahrumu 'alal muhdith." Kalau misal dia tayamum karena junub, kan enggak ada air, maka dia tayamum. Dia junub enggak ada air tayamum. "Tsumma ahdatha," kemudian berhadas balik, berhadas lagi. "Harama 'alaihi ma yahrumu 'alal muhdith," maka haram atasnya hal-hal yang haram dilakukan untuk seorang yang berhadas. Ngerti? Misalnya dia malamnya ini junub, oke? Kemudian subuh dia enggak menemukan air. Dia mau sholat subuh, maka dia pun tayamum. Oke, sah tayamumnya. Nah, setelah tayamum di rumah perjalanan ke masjid. Ternyata pas jalan ke masjid sakit perut. Ya, kemudian sakit perut dia langsung ke kamar mandi. Ini repot kamar mandi. Enggak ada air terus kamar mandi. Nah, ini repot. Enggak usah ada ceritanya, enggak enak kok kayak gitu lah. Ya. Jangan enggak sampai BAB lah. Sakit perut, kemudian kentut dia. Kentut. Maka dia berhadas saya. Berhadas. Maka tetap dia diharamkan atasnya melakukan hal-hal yang diharamkan untuk muhdits, yaitu jangan sholat dulu. Nah, lalu ngapain lagi saya barusan kentut tadi saya udah wudu sebelum kentut. Ya, sekarang wudu lah. Udah tayamum. Barusan kentut. Nah, terus habis itu saya ngapain dong? Ya udah, wudu bisa enggak? Enggak ada air. Ya udah tayamum lagi. Tayamum lagi. Habis tayamum kentut lagi. Tayamum lagi. Jangan sholat dulu. Ya, gitu kan? Wala tahrumul qira'atu wala labsu fil masjid. Nah, orang seperti ini dia udah tayamum, tidak haram baginya membaca Al-Qur'an. Baca mutlak tidak haram. Iya. Dalam yang dimaksud di mazhab ini adalah baca Al-Qur'an di dalam sholat. Walaupun ini tadi pendapat yang Anda tidak pegang ya. Kalau misalnya seseorang udah tayamum mulai ini, udah dia boleh di sholatnya baca Quran, di selain sholatnya baca Quran boleh. Nah, tidak haram juga dia untuk lubuf fil masjid, berdiam di masjid. Ya, padahal dalam mazhab tayamum ini bukan rafi'un lil hadats loh, tapi hanya mubihun lil ibadat gitu. Mubihun lis salat. Tsumma bi ru'yatil ma'i tahrumul qira'atu wa kullu ma kana haraman. Nah. Kalau misalnya dia tibanya dia ngelihat ada air, maka enggak boleh baca Al-Qur'an. Dan segala hal yang seharusnya ya segala hal yang diharamkan untuk orang yang berhadas. Paham enggak? Anda kasih contoh nih. Ya antum junub di rumah, kemudian nyari air enggak ada. Kemudian antum tayamum di rumah, pakai debu. Jalan antum kentut, tayamum lagi ya. Masuk ke ini ke masjid ya. Oke, boleh. Salat 2 rakaat qobliyah subuh. Nah, salat selesai salat, habis salat kan doa. Masih lama nih misalnya antum baca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, karena itu doang hafalannya ya. Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul. Eh tiba-tiba hujan. Ya. Apa di sini kemudian? Biru ya tilma, dia melihat air enggak hujan itu? Melihat air. Tahrumul qiraah, enggak boleh baca Quran lagi. Lam yalid walam yakul lahu. Enggak boleh baca Quran. Paham ya? Iya harus wudu. Iya kan ada air genangan-genangan. Ya. Ya masa ya ada lah genangan air. Emang ini prank apa? Ya ada. Wa kullu wa hatta yaghtasila, dan itu kan tadi kan dia junub berarti membersihkannya mandi bukan wudu. Enggak usah ngomong Ustaz, tiba-tiba habis Ustaz air. Enggak ada yakin enggak gitu. Iya tapi waktu itu ceritanya enggak gitu. Nah maka dia mandi tuh. Maka dia mandi hatta yaghtasila ma lam yaqtarin bimani' imma syar'iyyin kal 'atash aw hissiyyin kasabu' aw 'adu kama taqaddam. Dia wajib untuk mandi kan? Mandilah segera. Kecuali selama keadaan tersebut tidak dalam konteks adanya penghalang. Entah penghalang syar'i seperti 'atash. Atau itu apa? Haus. Ya. Apa urusan dengan bersin? Atau sinsinya haus. Ya bisa bersin juga, cuman bukan itu artinya. Ah. Dia ada air nih, ngeliat air, tapi air tersebut air minum. Nah, jangan deh. Secara syar'i dia butuh. Maka udah. Enggak usah. Ya, enggak. Dia tidak wajib untuk mandi karena air tersebut untuk apa? Untuk minum. Au hissi atau mani' yang secara hissi secara material seperti sabu' binatang buas ya. Pas dia baca Al-Qur'an lam yalid wa lam yulad, hujan tiba-tiba. Dia mau keluar ternyata di luar ada macan. Ya kan? Ada macan nunggu dia, binatang buas. Oh, aduh. Bahaya nih. Kalau saya keluar buat mandi junub, nanti saya dimandiin jadi jenazah nanti. Mati saya. Akhirnya lewat pintu yang sebelah sini. Ada Bu Maryam. Wah, ini ada najis baru lagi nih. Sabu atau adu ya, musuh. Jadi sabu macan, adu musuh. Amaryam. Enggak, adu ini musuh yang memang apa? Membahayakan. Adapun kalau musuh di sini adalah musuh bola, musuh apa enggak salah. Ya. Oke. Okay. Kama taqaddam dan seterusnya. Mas'alatun hukmul wudhu'i minal khabiyati al-musabbalah lisyurb. Hukumnya berwudu dari air yang musabbalah lisyurb, yang memang diwakafkan untuk atau diperuntukkan untuk minum. Qal wajada al-musafiru 'ala at-tariqi khabiyatan musabbalatan lisyurbi la yajuzu lahu an yatawaddaa minha ويتيمم لأنها إنما توضع للشرب كذا ذكره المتولي والروياني ونقله عن الأصحاب والله أعلم. ngerti gak ikhwan? Orang musafir di jalanan, dia melihat khabiyah musabbalah, semacam galon atau persediaan air yang tertasbilkan atau diwakafkan untuk diminum, bukan untuk penggunaan selain minum. Itu dulu banyak tuh di zaman beliau dan zaman sebelumnya. Ya, antum melewati desa dan antum menemukan apa namanya, ya itu semacam itulah, galon atau dispenser kalau zaman sekarang. Tapi tujuannya itu kan buat diminum, bukan buat wudu. Oke? Di tengah jalan antum nemuin dispenser wakafan orang. Maka di sini enggak boleh antum menggunakan air tersebut untuk wudu, enggak boleh. Karena itu tidak sesuai dengan niatan pewakaf. Oke? Li'anna, karena itu innamatu du'uli syurf, karena itu ditempatkan di situ untuk diminum. Gitu, ya. Tapi insya Allah di Indonesia enggak ada kayak gini. Pertama, enggak ada air semuanya. Kedua, enggak ada wakafan kayak gini di Indonesia. Tapi di desa-desa kadang-kadang antum akan menemukan sendang atau beberapa daerah ada kerannya gitu, biasa orang mandi di situ. Boleh enggak antum mandi junub di situ? Ya boleh. Karena itu tudu ditempatkan di situ bukan untuk minum kan? Walaupun boleh minum, fadhol, silakan mandi aja boleh pakai minum. Maka fadhol. Tafadhol antum mandi junub di situ. Ya. Tapi orang-orang pada heran, siapa nih mandi di sini? Pas nongol Abu Maryam ternyata, ngapain pak? Mandi junub pak? Oh, masya Allah. Saya musafir pak? Masya Allah. Gitu. Anda menemukan juga tuh kadang-kadang hal seperti itu. Apa? Bukan hal. Tempat buat mandi orang. Ada di suatu desa di gunung ya. Anda waktu dakwah di sana. Dingin desa, masya Allah. Menjelang sore kan Anda mau dakwah di situ sama teman Anda berdua. Yaitu mandi di, jadi semacam dia bukan kamar mandi, dia semacam ada tembok-tembok ini samping jalan, tembok-tembok gitu, dan itu ada air ngucur, ada air gitu, mandi orang perempuan desa mandi di situ, dan di jalan ngobrol sama pemudanya, ngobrol biasa, dan itu pemudinya lagi pada mandi di situ, masya Allah, ngobrol biasa. Dan gak ada pikiran apa-apa. Entah karena polosnya atau karena apa. Kayak gitu. Di desa-desa tuh ada seperti itu. Wallahu alam kenapa kayak gitu. Waktu itu ya, kalau sekarang mungkin udah live streaming itu mereka. Lihat. Baik, cukup kita terakhir sampai sini aja. Insya Allah kita lanjut ke matan Abi Syuja. Insya Allah.